nikmat-nikmatnya, ya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, nikmat keselamatan, dan segala nikmat yang lainnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di sini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai dosa-dosa yang dianggap biasa, afwan ya, ahadithul akhlak, ya. Dalam rangka melanjutkan pembahasan ahadithul akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizhumullahu ta'ala. Dan kita akan masuk di bab yang baru, yaitu di bab yang ke-14 yang berjudul Al-Afwu Aninnas, yaitu memaafkan sesama manusia. Ya. Jadi memaafkan sesama manusia. Beliau, Syekh Abdul Razak hafizhahullah ta'ala, mengatakan Al-Afwu wassafu khulukun karimun wa adabun azim. Sikap memaafkan dan berlapang dada merupakan akhlak yang mulia dan adab yang luhur. Ja'ati syari'atu bil hadzi 'alaihi wa targhibi fihi. Di mana syariat Islam itu datang untuk mendorong, ya, dan memotivasi kita untuk memaafkan dan berlapang dada. Fa huwa babun 'adzimun min abwabil ihsan. Dan dia merupakan di antara pintu terbesar, ya, untuk berbuat baik kepada sesama. Allah Ta'ala mengatakan fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan dia juga merupakan pintu yang besar, ya, dalam rangka meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Kalau kalian mau memaafkan dan berlapang dada serta mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dengan kita memaafkan orang lain, kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi olehnya. Dan juga memaafkan merupakan babun linaili azimil ujuri wa jazilil thawab. Dan memaafkan merupakan pintu yang besar, ya, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang luas, ya, pahala yang luas. Allah Ta'ala mengatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini menunjukkan kalau pahala itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka, ya, meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan, ya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mereka lah orang yang berinfak, ya, dalam kondisi senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah, ya, Maha Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi ini beberapa keutamaan dari orang yang suka memaafkan, ya. Akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan ridha Allah, ya. Dan lain sebagainya. Wa ahlul 'af, dan orang yang suka memaafkan, merekalah orang yang paling dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang suka maafkan itu lebih bertakwa. Allah taala mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya, dan sikapmu yang suka memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Itu tadi beberapa keutamaan sikap memaafkan, ya. Wal'afuwu ismun min asma'illahi al-husna. Dan al-afu itu merupakan salah satu di antara nama-nama Allah yang husna. Nama Allah yang indah, ya. Al-afu. Wal'afu, ya, ini bedanya al-afuwu dan al-afu, ya. Kalau afuwu itu nama Allah. Kalau al-afu itu sifatun min sifatihi, sifatnya, yaitu pemaaf. Ya, kalau ini artinya yang maha pemaaf, kalau al-afu itu sikap atau sifat pemaaf. Ya. Wa huwa alladhi yamhus sayyi'at. Dan dialah Allah yang ya, menghapuskan kejelekan, yaitu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Dan memaafkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa ya dikenal dengan sifat afwi wa tajawuz, sifat pemaaf dan sikap ya memaafkan, ya. Wa bisafhi wal ghufran mausufan, dan senantiasa disifati dengan sifat ya pengampun dan ya maha memaafkan. Allah taala mengatakan wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang atau mencintai pemaafan, ya. Mencintai pemaafan. Waqad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha an taqula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha untuk berdoa, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya, doa yang diperintahkan untuk dibaca ketika malam Lailatul Qadar adalah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka ampunilah aku, maka maafkanlah aku, ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai atau yang menyukai pemaafan dari hambanya, ya. Suka untuk memaafkan hambanya dan suka hambanya untuk memaafkan orang lain atau saudaranya. Ya, jadi Allah suka memaafkan dan suka jika hambanya itu memaafkan saudaranya. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Kalau engkau memaafkan ya dan berlapang dada dan mengampuni, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ada tiga istilah di sini, ya. Ta'fu, tasfahu, dan taghfiru. Kalau afu, ya, memaafkan itu berarti tidak membalas, tidak menghukum. Itu namanya afu. Memaafkan itu berarti tidak membalas. Ya. Kalau tasfahu, berlapang dada itu berarti ya, tidak, dia memaafkan tapi sekaligus tidak mencela ya orang yang menyakitinya, ya. Dia membuka lembaran baru, dia tidak tidak menyimpan itu dalam dadanya. Itu berlapang dada, ya, kita terjemahkan dengan berlapang. Dan as-safhu ini tingkatannya lebih tinggi daripada al-afu, ya. Karena kalau afu itu sekedar tidak membalas, tidak menghukum. Tapi kalau as-safhu itu berarti dia betul-betul tidak mencela dan sudah betul-betul lebih memaafkan, ya. Wa taghfiru. Adapun ghufran, ya, ampunan itu berarti ya lebih tinggi lagi, yaitu di mana dia ya memaafkan, menghapuskan kesalahannya sekaligus memberi pahala. Dan ini adalah ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kalau di konteks manusia itu berarti manusia yang mengampuni yang lain berarti dia menutupi kesalahan orang lain tersebut, ya. Dia sudah memaafkan, tidak mau membalas, kemudian dia juga berlapang dada melupakannya dan mengampuninya, berarti menutupi kesalahannya, ya. Itu dalam konteks manusia. Ya. Kalau dalam konteks ampunan Allah Subhanahu wa taala itu berarti Allah memberinya pahala. Ya. Dan Allah juga mengatakan in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Kalau engkau menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, ya, atau engkau memaafkan ya, dari kejelekan atau dari perbuatan jelek, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha ya, kuasa. Ya. Jadi ini ya, menjadi ya, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka ketika hambanya memaafkan sesamanya. Fahariyun bil mu'mini ayyaqifa waqfatan shadiqatan. Ya. Maka seyogianya seorang mukmin itu dia ya berlaku jujur kepada dirinya sendiri dalam rangka ya, merenungkan ayat ini dan mentadaburi petunjuk-petunjuk yang ada pada ayat tadi ya. Kemudian dia melihat kepada kondisi hakikat kondisi dirinya ya dalam masalah ini ya, bagaimana dia bisa ya menahan amarah, bagaimana dia bisa memaafkan dari orang yang menyakitinya ya, dan bagaimana dia berlapang dada dan memaafkan orang yang menyakitinya ya, dan segala macam sifat-sifat yang lain yang mana hal ini ya tidak ada yang melakukannya kecuali ya orang yang punya hati yang jujur ya, dan punya jiwa yang besar ya, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi itu orang-orang yang terpilih yang bisa betul-betul berlapang dada ya. Dan sesungguhnya sikap memaafkan dan berlapang dada kedudukannya sangat tinggi, sangat agung dalam Islam. Ya, punya kedudukan yang sangat tinggi dan dia merupakan salah satu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat para pengikut beliau dalam kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Jadali, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anha mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka berkata dan berbuat keji dan apalagi membiasakan berbuat keji. Ya. Wala sakhaban fil aswaq dan juga bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayi'ati sayi'ah. Dan beliau bukan orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tapi beliau orang yang suka memaafkan dan berlapang dada. Dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ya, berkaitan dengan ayat Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin As itu ditanya tentang ayat ini. Ya. Qala fit Taurah, Allah Ta'ala berfirman dalam Taurat yang maknanya sama dengan ayat ini adalah ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Sungguhnya kami utus engkau sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira. Wa hirzan lil ummiyin dan sebagai penjaga bagi orang-orang ummi yaitu orang-orang Arab. Anta abdi wa rusuli. Ya, wa rusuli, engkau adalah hambaku dan rasulku, utusanku. Ya. Samaitu kal mutawakkil. Aku menamaimu al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Dan engkau bukanlah orang yang ya kasar dan keras. Wala sakhab. Dan engkau bukan orang yang suka berteriak-teriak bil aswaq di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ah. Dan engkau wahai Muhammad ya bukanlah orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi engkau adalah orang yang suka memaafkan dan berlapang dada. Wala yaqbidahu Allah. hatta yuqima bihil millata al-auja bi ay yaqulu la ilaha illallah. Dan Allah tidaklah ya mengangkat apa namanya mewafatkan beliau sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meluruskan agama yang bengkok ya dengan mereka mengatakan la ilaha illallah, artinya meluruskan kesyirikan di jazirah Arab ya. Wa yaftaha biha a'yunan umya, dan dengan diutusnya nabi ya terbukalah mata orang-orang yang buta, artinya buta dari kebenaran ya. Wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang tuli, yang tidak mau mendengar. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang terkunci ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Ini diantara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mau membalas kejelekan dengan kejelekan. Wa huwa Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadza 'amilun biqaulillahi ta'ala, dan Nabi ya bersikap demikian dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah, ya, dan balaslah kejelekan itu dengan apa namanya kebaikan. Ya, nahnu a'lamu bima yasifun. Nah, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan, min hamazati syayatin. Dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dari bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Ya, supaya setan tidak mendekatiku. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Dan balaslah dengan baik. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka engkau akan dapati orang yang sebelumnya ada permusuhan di antara kamu, ya, dia tiba-tiba menjadi teman yang setia. Karena engkau memaafkan, membalasnya dengan baik. Dan kebaikan. Maka inilah adalah adab yang agung, ya, dan diantara ya kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah perintahkan kepada nabinya, ya, yaitu ketika ya mereka berbuat jelek kepadamu, ya, ketika musuhmu, ya, musuh-musuhmu itu berbuat jelek kepadamu, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan, ya, maka janganlah engkau balas dengan, ya, kejelekan yang sama. Ya. Ma'annahu yajuzu, ya, padahal boleh untuk ya menghukum orang yang mengganggu itu dengan gangguan yang sama, gangguan yang semisal, boleh, ya. Padahal boleh untuk membalas mereka dengan keburukan yang sama. Walakin idfa isaatahum ilaik. Akan tapi balaslah ya gangguan mereka kepadamu bil ihsan, dengan perbuatan baik, minka ilaihim, kepada mereka, fa inna dzalika fadlun minka ya alal musi, karena itu merupakan ya ya perbuatan baik darimu kepada orang yang mengganggu. Ya, jadi ini seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan demikian kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebaikan, kalau kita membalas kebaikan membalas kejelekan dengan kebaikan, adalah annahu tahiffu al-isa'ah anka fil hal wa fil mustaqbal. Di antara kebaikan kalau kita membalas dengan kebaikan adalah itu akan meringankan gangguan pada saat itu maupun di masa mendatang. Ya. Kalau balas-balasan terus kan enggak ada selesainya. Tapi kalau kita malah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, maka kalaupun ada gangguan berikutnya itu akan lebih ringan. Ya. Wa annahu ad'a li jalbil musyi' ilal haq, dan itu akan lebih mendorong ya orang yang mengganggu tadi untuk tertarik kepada kebenaran, ya. Wa aqrabu ila nadamihi wa asafihi, dan akan lebih membuat dia menyesal dan merasa bersalah, ya. Coba kalau kita disakiti, kita malah berbuat baik, kan dia malah enggak enak, ya. Nah, inilah ya di antara hikmahnya. Wa ruju'ihi bitaubah amma fa'ala. dan membuat dia rujuk kepada ya atau bertobat dari kesalahannya atas apa yang dia lakukan ya. Dan supaya orang yang memaafkan itu ya mempunyai sifat sifat ihsan, sifat yang baik ya. Ya, supaya dia kemudian berhiaskan dengan sifat-sifat yang baik. Ya, dan bisa mengalahkan musuhnya yaitu setan. Karena setan akan mendorong untuk membalas, membalas, membalas. Kalau dia berhasil tidak membalas, artinya dia berhasil menahan dirinya supaya enggak membalas, maka dia telah mengalahkan musuhnya yaitu setan. Ya. Dan juga dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala mengatakan wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hikmahnya kalau kita ya membalas kejelekan orang lain dengan perbuatan baik. Ya. Para penerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan sikap memaafkan dan berlapang dada ya atau perbuatan semacam ini la yazidu sahibahu illa izzan wa rif'atan wa sumu wa qadrin fid dunya wal akhirah. Sikap semacam ini ya justru akan menambah kemuliaan ya dan keluhuran serta kedudukan pada orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Jadi memaafkan itu malah akan membuat semakin mulia, semakin tinggi ya kedudukannya di dunia maupun di akhirat ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah pada seorang hamba dengan sikap memaafkan kecuali ya kemuliaan. Ya, tidaklah Allah tambahkan ya kepada seorang hamba karena dia memaafkan kecuali hanyalah kemuliaan yang dia dapat. Ya. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan ya, siapapun yang bertawadhu rendah diri ya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya ya. Hadis riwayat Muslim ya. Ya, khilaf berbeda halnya dengan ma yadhunnuhu katsirun minan nas, beda dengan apa yang disangka oleh sebagian orang, annahu dhullun wa mahana, bahwasanya memaafkan itu merupakan perbuatan hina, perbuatan yang rendah ya. Sehingga jiwa yang jelek dalam hatinya, jiwa apa, hawa nafsu dalam hatinya senantiasa mengatakan kepadanya ya, bagaimana engkau memaafkan, engkau berlapang dada sedangkan dia telah melakukan hal yang demikian dan demikian ya, nafsu akan senantiasa membisikkan hal yang demikian ya, kenapa kau maafkan padahal dia sudah begini dan begitu ya. Dan dia akan mendorongmu untuk intiqam, untuk membalas. Wa tuhimuhu annal intiqama huwal 'izz. Dan nafsu yang buruk akan ya membuatmu berpikir bahwa membalas itulah yang merupakan kemuliaan. Ya. Jadi dianggapnya kalau bisa membalas itu adalah mulia, itu bisikan dari ya amaratun bisu, an-nafsu al-amarah bisu. Jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fa bayyana as-sadiqul masduq anna Allah la yazidul 'abda bil 'afwi illa 'izzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah yang benar dan dibenarkan, telah menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang hamba itu justru akan mendapat kemuliaan dengan dia memaafkan. Ya. Dan bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Ya. Dan bahwasanya orang yang bertawadhu, yang rendah diri, yang rendah hati karena Allah, juga Allah akan angkat derajatnya. Ya. Maka ini raddun lima yadhunnuhu man yattabi adh-dhann. Maka ini sebagai bantahan bagi mereka yang menuruti prasangka mereka dan menuruti apa yang didorong oleh nafsu mereka, bahwasanya memaafkan itu suatu kehinaan. Ya. Dan sedekah itu ya akan mengurangi harta dan tawadhu itu merupakan hal yang akan merendahkannya. Ya, ini bantahan bagi ya anggapan sebagian orang yang beranggapan demikian. Ya. Jadi kesimpulannya memaafkan itu bukanlah kehinaan, justru malah kemuliaan. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta dan tawadhu juga akan malah menambah ya tingginya kedudukan dia. Ya. Kemudian beliau rahimahullah juga mengatakan fal 'izzu al hasilu lahu bil 'afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu min al 'izzi al hasil lahu bil intiqam. Bahwasanya ya, kemuliaan yang didapatkan dengan memaafkan itu lebih dicintai dan lebih bermanfaat baginya ya daripada kemuliaan yang didapat dengan membalas. Sama-sama kelihatan mulia, ya, sama-sama kelihatan tinggi, ya. Tapi kemuliaan didapatkan dengan memaafkan itu lebih lebih bermanfaat. Kenapa? Fa inna hadza 'izzun fi dhahir. Karena kalau menang karena intiqam, karena membalas itu cuma dari luarnya saja, ya. Wa huwa yurithu fil batini dhullan. Tapi dia akan mewariskan kehinaan dalam batin. Ya. Adapun al-'afwu dhullun fil batin. Ya. Adapun memaafkan memang seolah-olah terasa hina dalam batin, wa huwa yurithul 'izza batinan wa dhahira. Namun dia ya akan justru ya mewariskan kemuliaan secara lahir maupun batin. Ya. Orang yang suka memaafkan itu berjiwa besar. Ya. Orang lain juga melihat seperti itu. Kita aja yang merasa hina, ya. Tapi orang lain tidak menganggap itu suatu kehinaan. Ya. Kalau kita lihat orang yang suka memaafkan, lihat Syekh bin Baz, lihat para ulama kita, ya para tabiin, para sahabat. Ya. Justru mereka itu dihormati karena sikap suka memaafkan. Jadi tidak usah khawatir ya merasa hina dengan memaafkan orang lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri. Ya. Kecuali kalau ya yang dilanggar itu adalah larangan-larangan Allah, kehormatan Allah, barulah ya beliau akan membalas karena Allah. Ya. Dan ini merupakan kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan juga merupakan kesempurnaan dari sikap beliau yang suka memaafkan dan suka berlapang dada. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma, ma lam yakun itsma." Tidaklah Nabi diberikan pilihan ya tentang dua hal kecuali beliau akan ambil yang paling mudah. Kalau beliau dikasih pilihan, beliau akan ambil yang paling mudah selama bukan dosa. Ya. Beliau akan pilih yang mudah. Fa in kana itsman kana ab'adan nas minhu. Kalau itu tentang sudah nyerempet ke dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa. Ya, jauh dari pilihan tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah. Dan Nabi tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri. Kecuali kalau yang dilanggar itu kehormatan Allah. Ya, maka barulah beliau membalasnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najraniyun ghalidhul hasyiyah." Suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai ridak, memakai selendang. Ya, selendang dari najran, ya. Yang mana selendang tersebut tepinya itu kasar. Jadi mungkin sial gitu ya selendang, tapi di ujungnya itu mungkin ada renda atau ada bordir atau apa yang kasar gitu ya. Fa adrakahu a'rabi. Maka dia beliau disusul oleh seorang Arab Badui. Arab Badui ini ya dikenal dengan sikap mereka yang kurang adab gitu ya. Mereka tidak seperti orang kota yang berperadaban ya. Mereka cenderung kasar. Maka seorang Arab Badui menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fajabadzahu biridaihi jabdatan syadidah. Ya. Maka dia tarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang keras. Ya. Nazartu ila safhati unuqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiyatu ar-rida. Dan aku lihat, kata Anas, aku lihat di sisi atau di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di tepi leher Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bekas dari sisi yang kasar tadi, ya, ya selendang yang bagian kasar dari selendang tadi berbekas karena ditarik, ya. Berarti keras sekali ya. Sampai bekas. Min syiddati jabdatihi, karena saking kerasnya ditarik. Tsumma qala, maka orang Arab Badui mengatakan, "Ya Muhammad." Ya, wahai Muhammad, dia panggil dengan namanya. Murli min malillahi alladhi indak. Coba perintahkan kepada sahabat-sahabatmu untuk memberikan kepadaku harta dari Allah yang ada padamu. Mungkin dia minta zakat atau semisalnya. Fal tafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Maka Nabi menengok kepada orang ini kemudian tersenyum. Tsumma amara lahu bi'ata'in. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat untuk memberikannya sesuatu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Udah membekas, cuma disenyumin aja. Ya. Wabil mujahadatin lin nafsi yartaqil mar'u ila hadzal khuluq. Ya. Maka dengan usaha, ya, dengan melatih jiwa, itu seorang akan bisa mencapai akhlak yang demikian. Ya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. "Wa innamal hilmu bittahallum." Dan rasa atau sikap tenang itu didapatkan dengan berlatih untuk tenang. Ya. "May yataharra al-khaira yu'tah." Barang siapa yang berusaha mencari kebaikan, dia akan diberikan kebaikan tersebut. Ya. "Wa may yattaqi syarra yuqah." Dan siapa yang berusaha, ya, menghindari kejelekan, dia akan terlindungi dari kejelekan tersebut. Artinya apa? Semua itu didapatkan dengan usaha. Ilmu dengan belajar. Sifat tenang dengan belajar tenang. Ya. Mendapatkan kebaikan juga bisa diusahakan, akan diberi oleh Allah. Dan menghindari keburukan juga akan dilindungi oleh Allah kalau orang berusaha. Jadi semua itu bisa didapatkan dengan usaha. Kalau orang mau berusaha, dia bisa meraih, ya, atau bisa mencapai akhlak yang demikian, yang seperti diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fudhal bin Iyad mengatakan, "Idza ja'aka syakhsun yashku akhar." Ketika ada yang datang kepadamu mengadu tentang orang lain, mengadukan gangguan dari orang lain, maka katakanlah kepadanya, ya, maafkanlah dia, ya, maafkanlah dia. Karena apa? Karena memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Kalau memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Kalau orang itu berkata kepadamu, "Inna qalbi la yahtamilul 'af anhu." Kalau seandainya dia berkata, "Sesungguhnya hatiku tidak mampu untuk memaafkannya." Ya, "Walakin uridu an antasira minhu kama amara Allah." Akan tapi aku ingin membalasnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya membalas itu boleh. Ya. Tapi harus tidak boleh zalim, ya. Dia katakan, aku ingin membalas sebagaimana Allah perintahkan. Maka katakanlah kepada orang ini, "In kunta tuhsinu antan tasira." Kalau engkau memang bisa membalas dengan balasan yang baik, yaitu sebagaimana Allah perintahkan, tidak zalim, membalas hanya sesuai dengan keburukan yang dia lakukan, silahkan. "Wa illa fa'alaika bil'af." Kalau enggak, maka wajib bagimu untuk memaafkannya. Artinya pilihannya dua. Kalau engkau bisa membalas dengan balasan yang sama, yang setimpal, karena itu hak, memang hakmu, silahkan. Tapi kalau engkau enggak bisa, maka lebih baik engkau maafkan. Daripada apa? Daripada engkau balas tapi malah melebihi kejelekan yang dia lakukan kepadamu. Ya. Fa'innahu babun wasi. Karena ini pintunya luas. Ya. Boleh memaafkan, boleh tidak, tapi Kalau tidak memaafkan pun harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu tidak boleh ya berlebihan. Maka di sini terdapat peringatan ya, bahwasanya di antara manusia dan bahkan banyak di antara manusia yang dalam membalas itu mereka la yaqtasir ala sayyi'atin mithla sayyi'ah allati nila minhu biha. Bahwasanya kebanyakan orang justru ketika membalas itu tidak cukup dengan kejelekan yang semisal dengan kejelekan yang dia dapatkan. Ya, bal yatajawaz, bahkan dia melampaui batas dan berbuat zalim. Masalahnya di situ, ya. Ya, kalau bisa presisi membalas sesuai dengan kejelekan dia, kita di mungkin di apa? Ditepuk sekali kita balas tepuk sekali, enggak apa-apa. Tapi kecenderungan manusia itu banyak di antara mereka yang ya, kalau dikeplak sekali, ngeplak balik dua kali kan gitu ya. Ini yang di yang tidak diharapkan. Maka perkataan dia yaitu inna hadza amrun la yahtamiluhu qalbi. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa atau tidak mungkin hatiku itu bisa ya apa namanya memaafkannya, ya. Tidak mungkin aku bisa melakukannya. Ghairu sahih. Ya, perkataan semacam ini tidak benar. Bahwasanya hatiku enggak mampu untuk memaafkan itu tidak benar. Ya. Li'anal maqam maqamu mujahadatin wasti'anatin billah. Karena ini bukan soal bisa atau tidak, tapi mau berusaha atau tidak. Ya. Mau meminta tolong kepada Allah atau tidak. Ya. Jadi kalau dikatakan saya hatiku enggak bisa maafkan, ini kata beliau ghairu sahih, tidak benar. Ya, sekali lagi karena ini bisa diusahakan, ya. Bisa diusahakan. Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha, berjuang di jalan kami, maka akan kami berikan hidayah kepada mereka. Ya. Kepada jalan-jalan kami. Akan kami berikan petunjuk. Kalau memang mau berusaha, kami berikan petunjuk. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Dan hendaknya kita merenungkan, ya, merenungkan dalam masalah ini, ya, bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak, ya, banyak tempat, banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya memaafkan itu memungkinkan, ya, memaafkan itu memungkinkan. Katsirun minan nas yadhunnuha amran la yuhtamal. Di mana kebanyakan orang mengira itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Enggak mungkin dimaafkan. Ya, tapi nyatanya dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya memaafkan itu memungkinkan, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum an min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Dan banyak di antara ahli kitab mereka menginginkan supaya kamu murtad, ya, untuk mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah keimanan, ya. Karena apa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena rasa hasad yang meliputi hati-hati mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah datang kebenaran yang jelas bagi mereka, mereka hasad sehingga mereka ingin mengembalikanmu kepada kekafiran. Ya, ini kan berarti kan usaha yang jahat, ya, mengembalikan orang yang beriman kepada kekafiran. Fa'fu wasfahu. Tapi maafkanlah mereka dan berlapang dadalah kepada mereka. Hatta ya'tiyallahu bi'amri. Sampai Allah datang dengan perintahnya. Kalau Allah sudah perintahkan perang, perang. Ya. Tapi selama tidak diperintahkan Allah untuk memerangi mereka, ya, maka maafkanlah mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan ini, dalam ayat ini adalah pemaafan yang terkait dengan gangguan dalam agama. Ya, berusaha untuk memurtadkan orang. Ini kan gangguan. Gangguan yang membahayakan. Ya, tapi ternyata ada perintah untuk memaafkan. Ya, dalam kondisi tertentu. Ya, tapi mungkin kita memaafkan. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan wala Ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Ini sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu terkait dengan sumpahnya Abu Bakar ya untuk tidak memberi kepada ya kerabatnya yang ikut memfitnah Aisyah ya Mistah ya yang ikut memfitnah Aisyah. Kata Allah Ta'ala ya dan janganlah orang yang punya kelebihan harta di antara kamu bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabatnya dan orang-orang yang miskin dari kalangan muhajirin di jalan Allah. Ya, jangan bersumpah demikian. Ya, jangan membuatmu kemudian enggak mau ngasih ke mereka. Ya, wal ya'fu wal yasfahu. Tapi maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Bukankah ya, engkau suka, kalian suka Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ini adalah pemaafan yang terkait dengan gangguan dalam masalah kehormatan. Fil irdi, dalam masalah kehormatan. Ini kehormatan keluarga sedang dilanggar. Ya. Aisyah dituduh berzina. Abu Bakar kan ikut kena getahnya. Tapi Allah suruh untuk memaafkan. Dan ini merupakan gangguan, termasuk gangguan yang paling paling berat. Ya, gangguan terhadap kehormatan. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Ya, hukuman qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Orang yang merdeka, dikisas dengan yang merdeka. Yang hamba dengan yang hamba. Atau yang budak dengan budak. Dan perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya ya diberikan pemaafan ya artinya tidak dituntut balas hukuman qisas namun dituntut diat ya denda atau balasan uang maka hendaknya dia ikuti dengan ma'ruf ya dia hendaknya dia bayar dengan ma'ruf dan tidak menunda-nunda ya pembayaran tersebut ya. Dan ini terkait pemaafan yang terkait dengan darah dan pembunuhan ya. Allah juga mengizinkan dan menganjurkan juga untuk memaafkan. Silakan mau dimaafkan dimaafkan ya. Ini terkait dengan ayat yang bicara tentang pembunuhan. Dan di antara gangguan yang tidak kalah berat adalah gangguan yang datang dari orang terdekat, dari kerabat. Baik itu zaujatin, baik itu istri, atau anak, atau saudara, atau yang semisal. Ini termasuk gangguan yang paling besar. Ya. Dan banyak di antara manusia yang hatinya itu tidak mampu menahannya. Kenapa? Lima yarolahu alaihim min hukuk. Qubilat bidhulmin wa udwan wa isa'ah. Ya. Karena mereka harusnya menunaikan hak-haknya, namun mereka malah, kita sudah tunaikan hak mereka, malah mereka membalasnya dengan kezaliman, dengan permusuhan, dan dengan gangguan. Ini kan menyakitkan sekali, sehingga hatinya itu tidak mampu untuk memaafkan. Ya. Dan banyak juga di antara orang manusia yang, ya, apa namanya, ketika menghadapi yang semisal ini, ya maka dirinya tidak mampu untuk memaafkan dan berlapang dada dan melupakannya. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya di antara istri-istri kalian atau anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Kenapa jadi musuh? Karena menghalangi kalian dari beribadah kepada Allah. Ya, fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian maafkan mereka, ya, kamu berlapang dada dengan mereka, engkau ampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka jiwa manusia itu punya kecenderungan untuk membalas, ya, dan ya membalas dan membalas perbuatan jelek. Ya. Maka ketika dia diberitahu tentang anjuran untuk memaafkan dan berlapang dada, ya, maka jiwanya itu merasa, ya, dia menolak anjuran tersebut. Ya. Bahkan dia lari darinya. Dia berusaha tidak mau mendengar, ya, tidak mau menerimanya. Ya, karena ya jiwanya itu punya sifat keras, ya, dan ceroboh. Ya, artinya pokoknya dia pengennya balas terus gitu ya. Kecenderungannya seperti itu, ya. Walima fiha min ghidhah wa fadhadhah. Dan dalam hatinya itu terdapat sifat keras dan kasar. Akan tapi, ya, idza ruwidat, ketika dia dilatih, ya, ketika dia ditunduk, apa, dilatih untuk tunduk kepada kebenaran, ya, dan di, kemudian dikekang dengan tali kekang dari syariat, ya, maka jiwanya itu bisa kemudian tunduk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah, ya, memohon pertolongannya dan taufiknya, maka Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengatakan, ya, dan orang-orang yang berusaha berjuang di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Maka ketika seorang mukmin itu, ya, mengingat hal ini, ya, mengingat akan besarnya pahala yang Allah berikan, ya, kepada orang yang suka maafkan, ya, dan juga ampunan Allah bagi orang yang suka memaafkan, dan juga rahmat Allah bagi yang suka memaafkan, dan dia juga menyadari bahwa dia akan dengan memaafkan dan mengampuni dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, maka hana alaihi ma siwa dzalika, maka semuanya akan terasa ringan baginya kalau kita mengingat pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ay yunfidahu, da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal khuri al-'aini ma syaa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk menumpahkannya, ya, tapi dia tahan amarah tersebut, maka Allah akan memanggilnya nanti di hari kiamat di hadapan para makhluk, ya, dan dia akan diberikan pilihan, ya, bidadari mana yang dia inginkan. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yakni ijtara'a ghadaban kaminan fihi, yaitu orang yang berusaha menelan dengan paksa. Ya, kalau kita minum obat itu namanya ijtaro'a. Terpaksa menelan. Terpaksa menelan rasa marahnya, berusaha menutupi rasa marahnya, maka, ya, dan dia, apa namanya, padahal dia mampu untuk, ya, ayyaftika biman aghadahu, dia mampu untuk membalas, menghancurkan orang yang membuatnya marah, tapi dia tinggalkan itu karena mengharap pahala dari Allah, maka inilah balasan yang dia dapatkan. Ya, bahwasanya dia akan dipanggil di hadapan para makhluk di hari kiamat dan disuruh milih, ya, bidadari dari mana yang dia sukai. Ya. Para penanda ilmu kalau Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini, ya, orang manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga. Dalam masalah membalas atau mau memaafkan itu ada tiga golongan. Ya. Yang pertama adalah qismun yantaqim mimman asa'a ilaihi ya'khudhu haqqahu duna tajawuzin. Ya. Yang pertama adalah golongan yang membalas kejelekan yang di arahkan kepadanya, di mana dia mengambil haknya tanpa melampaui batas. Yang kedua, golongan yang membalas orang yang berbuat jelek kepadanya dengan berbuat zalim dan melampaui batas. Dan yang ketiga adalah golongan yang memaafkan dan berlapang dada. Ya. Maka di sini ada tiga golongan. Ya, yang pertama itu muqtasid, yaitu golongan pertengahan. Tidak istimewa, juga tidak jelek. Nah, itu muqtasid. Golongan yang menjalankan apa yang dibolehkan. Ya. Adapun yang kedua, maka dia adalah orang yang zalim. Orang yang membalas dengan balasan yang lebih kejam. Ya. Dia zalim kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Ya. Adapun yang ketiga, maka dialah as-sabiqu bil khairat. Mereka lah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan Allah Ta'ala telah mengumpulkan ketiga golongan ini dalam satu ayat. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan semisal. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan malah berbuat baik, maka pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yuhibbu dzalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka dalam potongan ayat yang pertama, yaitu balasan kebaikan adalah kebaikan, balasan kejelekan adalah kejelekan semisal, maka ini terkait dengan orang-orang yang muqtasid, yang pertengahan. Ya, yang mana mereka mengambil haknya saja tanpa melampaui batas. Adapun di potongan ayat yang kedua, ya, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Maka ini terkait dengan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka lah orang yang suka memaafkan, ya, suka ya tidak mencela orang yang menyakiti mereka dan malah berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Adapun yang dalam frasa yang ketiga, potongan ayat yang ketiga, innahu la yuhibbu dzalimin, maka di sini Allah berbicara mengenai orang-orang yang melampaui batas dalam membalas, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adza thalathata aqsam. Ya, maka dalam masalah balas membalas, dalam masalah bagaimana seorang menghadapi gangguan, maka ini ada tiga golongan. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Yang pertama, orang zalim yang mana dia mengambil melebihi haknya. Yang kedua, muqtasid ya'khudhu biqadri haqqihi, yang mengambil sesuai dengan haknya saja. Wa muhsin, dan orang yang berbuat baik, ya'fu wa yatruk haqqahu, dia memaafkan dan meninggalkan haknya, dia tidak ambil haknya. Ya. Dan ya, Allah Ta'ala menyebutkan tiga golongan dalam ayat tersebut. Ya, fa awwalaha lil muqtasidin wa wasathaha lis sabiqin wa akhiruha lil zalimin. Yang pertama itu untuk orang yang pertengahan, yang kedua itu untuk orang yang sabiqin, yang berbuat baik, ya, berlomba dalam kebaikan, dan yang terakhir adalah terkait dengan orang-orang yang zalim, ya. Dan barangkali ini saja yang kita baca dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan datang kita lanjutkan penjelasan Syekhul Islam terkait dengan bagaimana cara supaya kita bisa mudah memaafkan orang lain, ya. Tips dan triknya seperti apa, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, tadi baru saja kita simak dan dengarkan kajian rutin kita bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq dengan tema Maafkanlah Saudaramu. Kita kali ini masuk di sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz izin bertanya, saya seorang guru dan sering mendapatkan anak-anak yang bertengkar akibat ucapan seseorang yang berkata, kalau teman kalian memukul maka pukullah kembali. Ungkapan itu ditelan mentah-mentah oleh anak-anak sehingga sering melakukan kezaliman kepada temannya saat membalas. Jika diberitahu bahwa itu kurang tepat dan lebih baik memaafkan temannya, justru mereka membalikkan perkataan bahwa yang menyampaikan perkataan tadi itu lebih berilmu daripada saya yang menasihati. Apa yang harus saya lakukan Ustadz berhubung mereka anak-anak SD? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya. Ya, tidak tepat apa yang disampaikan oleh orang ini, ya. Maksudnya yang menganjurkan untuk membalas dengan maksudnya dia cuma katakan membalas gitu ya. Padahal anak-anak itu jiwanya masih lemah. Ya, kita tadi sudah sebutkan bahwasanya jangankan anak-anak, kita yang sudah gede ini aja, ya, masih punya pikiran, ya, pembalasan lebih kejam kan gitu ya. Senangnya kan begitu. Kalau udah lebih kejam itu lebih mantep, lebih marem. Ya. Yang gede aja kita, apalagi anak, anak-anak. Saya sering lihat di masjid itu, kalau yang satu usil ya, nepuk itu, dia balasnya lebih parah lagi. Ya. Dia lebih mungkin jorok, apa sih jorok itu ya? Dorong. Dorong gitu ya. Kalau dia mukul sekali, dia mukul lebih mungkin 10 kali balasnya itu. Artinya ini bukan sesuatu yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Ya. Kita boleh ajarkan ini kalau kita ajarkan yang komplit. Artinya apa? Boleh balas, tapi nggak boleh zalim. Nah, cuman patokan nggak boleh zalim ini anak kecil juga belum paham. Jadi kita lebih baik ajarkan untuk memaafkan. Ya, kita ajarkan untuk memaafkan. Baru kalau sudah gede, sudah nalar, sudah bisa paham, baru kemudian kita jelaskan bahwa boleh memang membalas. Tapi bisa nggak membalas dengan balasan yang setimpal? Kalau nggak mampu, kata Fudail bin Iyad tadi, jangan. Kalau memang kamu nggak mampu, maka mending memaafkan itu lebih selamat daripada mengambil kebolehan membalas, tapi ternyata melampaui batas. Jadi kalau dia kemudian dikatakan yang lebih menyampaikan lebih berilmu, ya apa namanya, ya mau gimana ya? Kita nggak bisa mendebat dia ya, masalah berilmu atau enggak itu kadang relatif ya. Dia sudah mengatakan seperti itu, ya susah ya. Tapi kita yang jelas, kita harus sampaikan bahwa yang seperti ini itu kita sampaikan argumen ya, argumen yang demikian bahwa anak kecil itu memang belum bisa diajari untuk membalas dengan balasan yang sesuai yang Allah perintahkan ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ustaz, jika di masa lalu pernah mencela guru secara langsung waktu SMA, apakah perlu bertemu langsung untuk meminta maaf secara langsung? Saat ini merasa bersalah dan menyesal, bagaimana jika sulit bertemu secara langsung, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Kalau mencela itu di depan gurunya, gurunya mendengar dan dia sakit hati, selama kita masih bisa minta maaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya, barang siapa yang punya apa tanggungan kehormatan saudaranya, maka hendaknya dia halalkan hari ini sebelum datang hari tidak ada dirham, tidak ada dinar ya, tidak ada kesempatan untuk kemudian minta maaf, yaitu di akhirat ya. Maka Nabi perintahkan halalkan pada hari ini, halalkan di dunia ini. Maka jika dia bisa menemui guru tersebut, nggak apa-apa, mungkin datang itu silaturahim ya. Kalau mungkin bahasa di kita silaturahim, padahal silaturahim kita tahu ya maknanya bukan seperti ya ukhuwah ya, sambung ukhuwah kepada guru tersebut, kemudian ya cerita-cerita masa lalu sambil mungkin minta maaf ya, minta maaf Pak Bu ya, mungkin kalau saya dulu pernah ada mencela Bapak Ibu ya, mungkin pernah kasar sama Bapak Ibu, saya betul-betul menyesal, saya sekarang sudah tahu hukumnya, saya begini-begini, insya Allah pasti dimaafkan. Orang itu akan melihat ketulusan kita ya, nggak mungkin kemudian kecil kemungkinan lah untuk kemudian iya ente nih nggak akan aneh maafin, nggak mungkin seperti itu ya, insya Allah justru akan dimaafkan dan akan berbuah baik ya. Jadi kalau memang bisa ditemui, kalau nggak bisa ditemui ya kita doakan dia dengan kebaikan ya, kita balas dia dengan ya balasan-balasan berupa ya mendoakan kebaikan, mendoakan kesehatan bagi dia ya, mendoakan perlindungan bagi dia. Yang penting kita telah berusaha berbuat baik kepada dia walaupun fil ghaib, walaupun tidak dia ketahui. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, bagaimana pandangan Islam terkait dengan hukum karma Ustaz? Apakah berlaku dalam Islam? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Iya, hukum karma kalau dalam agama lain itu maknanya adalah dia akan dibalas dengan reinkarnasi ya. Setahu saya sih begitu ya. Artinya kalau dia jahat, ya nanti kehidupan selanjutnya dia akan menjadi hewan yang jelek gitu ya, jadi babi atau jadi apa gitu ya. Itu pengertian karma yang saya tahu. Artinya kalau kemudian itu dinisbatkan kepada Islam, nggak benar. Ya, meskipun sejenisnya secara konsep dia akan dibalas. Dia akan dibalas sesuai perbuatannya. Tapi balasan yang dimaksud itu Kalau kita merujuk kepada definisi karma yang betul-betul sesuai dengan itu, ya juga tepat. Ya, yang ada dalam Islam itu al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan, dan itu tidak sama dengan karma. Karena karma itu memang ajaran yang berbeda. Ya. Kalau memang itu diistilahkan untuk setiap balasan itu sesuai dengan perbuatan, ya monggo. Tapi jangan sampai salah. Ternyata kalau artinya bukan itu kan malah menyesatkan. Ya. Mending kita pakai istilah yang ada dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan itu ada dalam Islam. Kalau yang seperti itu ada. Dan itu tidak hanya berlaku di akhirat, tapi bisa di dunia. Ya. Seperti yang ini, siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan. Ya. Itu bagian dari al-jaza' min jinsil amal. Siapa yang menyayangi, dia akan disayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang, dia akan disayang dengan ar-rahman. Balasannya kan selangsung. Ya. Orang yang menyayangi sesama, disayangi oleh Allah. Jadi, orang yang suka seperti ini akan seperti ini. Ya. Orang yang zalim akan didzalimi. Seperti itu memang hukumnya yang berlaku dalam agama kita. Meskipun ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalasnya nanti di akhirat. Tapi balasan itu pasti akan sepadan. Nah itulah yang dimaksud dengan al-jaza'u min jinsil amal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada kajian kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas setengah dari bab yang ke-14, itu bab memaafkan sesama. Tadi kita sudah bacakan tentang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dan juga motivasi-motivasi supaya kita bisa memaafkan orang lain, membalas ya perlakuan buruk mereka dengan kebaikan, dengan perlakuan yang baik, ya karena demikian itu manfaatnya akan lebih besar, ya akan melatih jiwa kita menjadi jiwa yang lebih suka berbuat baik, melatih jiwa untuk lebih pemaaf, ya dan juga orang yang menyakiti kita mungkin akan lebih sadar, akan malah kembali kepada kebenaran. Banyak hikmahnya kalau kita memaafkan dan berlapang dada kepada orang yang menyakiti kita. Insya Allah Ta'ala di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan setengah dari bab ini terkait dengan bagaimana tips supaya kita bisa memaafkan dan berlapang dada dengan orang yang mengganggu kita. Demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.